Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sama-sama sepakat manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup dengan berdiri sendiri. Satu sama lain saling membutuhkan, satu dan yang lain tidak bisa terpisahkan. Sekuat apapun dia, sepintar dan sepandainya dia, tidak mungkin hidup di dunia ini sendirian. Orang yang paling kuat sekalipun, di saat-saat tertentu, lemah. Orang yang paling pintar, katanya, dalam banyak kesempatan, terlihat bahkan terbukti kebodohannya. Karena tidak semua bidang dan disiplin ilmu bisa dia kuasai. Maka, mau tidak mau, membutuhkan orang lain. Punya uang juga percuma, walaupun uangnya banyak, bahkan saking banyaknya itu tidak bisa dihitung, percuma kalau dia tidak dibantu oleh orang lain. Sekalipun dia punya uang banyak, kalau dia gunakan uang itu tetapi tidak ada yang merespon, tidak ada yang mau menjual barang kepadanya, ya percuma uang itu. Itu ikhwati fillah rahimakumullah, gambaran yang sangat sederhana untuk menjelaskan seperti itulah sifat manusia yang sesungguhnya, lemah. Apa bukti lemahnya manusia? Sekali lagi, tidak bisa dia berdiri sendiri. Maka dalam realita kehidupan, yang itu juga didukung oleh ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, setiap orang membutuhkan teman, mitra dan partner dalam hal apapun itu. Teman kerja, partnernya lah, teman bermain, teman berbicara, teman beribadah, teman hidup. Itu realita kehidupan yang tidak bisa diingkari dan dihindarkan. Maka dari itu, di dalam agama kita diperintahkan untuk seselektif mungkin memilih teman. Teman apa ini? Semua bentuk pertemanan, tanpa terkecuali, harus selektif. Manusia itu mudah terbawa, gampang terpengaruh, cepat terseret arus. Itu manusia. dia sadari maupun tidak, dia merasakan secara langsung ataukah pada waktu yang belakangan. Yang ada di sekitarnya membentuk karakter dan wataknya. Lingkungan, orang-orang, bahkan cuaca dan alam. Itu juga mempengaruhi terbentuknya watak dan karakter seseorang. Nah, di sini ikhwati fillah rahimakumullah, dalam memilih tempat tinggal, lingkungan, komunitas juga harus selektif. Selektif itu apa? Ketat. Ada filter dan penyaringnya. Betul-betul dipertimbangkan dari banyak aspek. Karena dampaknya, efeknya bisa jadi bukan sekarang, tetapi beberapa waktu yang akan datang. Ya. Bila sudah terbentuk sebagai watak dan karakter, maka untuk merubahnya perlu perjuangan tersendiri. Bukannya tidak mungkin, mungkin. Tetapi perlu perjuangan. Yang kita khawatirkan, watak dan karakter itu terbentuknya negatif dan buruk. Nah, untuk merubahnya menjadi baik dan positif, perlu perjuangan. Kalau misalkan yang terbentuk itu positif, baik, bagus, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Nah, cerita tentang orang yang sudah membunuh 99 orang di zaman dahulu adalah dasar hukum dan dalil yang bisa kita pegang untuk menguatkan apa yang disampaikan di depan. Sudah 99 orang dia bunuh. Lantas muncul dari dirinya satu kesadaran, dan itu adalah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sadar untuk sebisa mungkin memperbaiki diri. Karena akal sehat dan fitrah manusia tidak setuju dengan apa namanya aksi membunuh yang dia lakukan itu. Maka dia berusaha mencari jalan untuk memperbaiki diri itu bagaimana? Bertanya kepada seorang ahli ibadah tetapi nol ilmu. Dia tanyakan tentang kehidupan pribadinya itu. Yang sudah melakukan kejahatan, membunuh 99 orang. Jawabannya, ya gak mungkinlah kamu bertaubat. Terlalu besar dan terlalu banyak dosamu. Dia yang sedang ingin baik, dia yang sedang semangat untuk memperbaiki diri, dia yang serius dan sungguh-sungguh mencari dan meniti jalan kebenaran, justru tertumbuk tembok yang keras. Kecewa, marah, jengkel, orang itu dibunuh sekaligus. Pengen baik kok dia halangi. Pengen baik kok pintu kebaikan itu ditutup. Ya tambah jengkel dia. Dibunuh. Kan genap 100 yang dia bunuh. Namun cahaya hidayah itu belum padam. Masih terus bersinar terang. Maka orang tersebut berusaha lagi untuk menemukan titik terang dalam hidupnya. Bertemulah dengan seorang alim. Orang itu berilmu. Diceritakan kasusnya. Jawabannya, siapa yang bisa menghalangi engkau dengan taubat? Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang itu dari taubat. Selalu terbuka kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan ditutuplah. Jangan sampai kita menjustis, sudah mencap seseorang kalau sudah jelek ya jelek. Kemudian apa, kesempatan untuk berbuat baik seolah-olah kita yang menutupnya. Allah saja membuka. 100 nyawa. Itu bukan kejahatan kecil. Sebutannya sudah predator. Kalau zaman sekarang mungkin orang mengatakan dia psikopat sudah. 100 orang loh yang dia bunuh. Itu kan kejahatan besar. Bertemunya dengan ahli ilmu, orang yang berilmu. Diarahkan. Nah, apa pesan penting dari si alim itu? Tinggalkan desamu. Tinggalkan desamu. Kenapa? Karena di desa orang itu isinya adalah orang-orang jahat. Pergilah menetap di desa sana. Fa inna biha unasan salihin. Nah, ini kata kuncinya itu. Fa inna biha unasan salihin. Di desa itu penduduknya orang-orang baik. Penduduknya orang-orang salih. Berangkat meninggal dunia di tengah perjalanan. Yang jelas kemudian malaikat rahmatlah yang apa namanya, yang kemudian diputuskan untuk mengurusnya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kata kunci dari alim yang membimbing dan mengarahkan itu, untuk berpindah sajalah. Siapapun yang ingin berbuat baik, siapapun yang ingin memperbaiki diri, tetapi dia masih bertahan di tempat yang buruk, sulit baginya memperbaiki diri. Bukannya tidak mungkin ya, tapi sulit untuk memperbaiki diri. Kalau betul-betul ingin memperbaiki diri, kalau betul-betul dan sungguh-sungguh ingin menjadi orang saleh, tinggallah, menetaplah di lingkungan orang-orang baik. Tinggallah di tengah-tengah dan di sekeliling orang-orang saleh. Nah, kenapa seperti itu? Sekali lagi, karena lingkungan itu membentuk. Yang ada di sekelilingnya itu memberikan pengaruh. Terasa, tidak terasa, tapi itu nyata. Seorang anak yang tumbuh kembangnya, mohon maaf, di lingkungan orang jahat. Sejak dia lahir, yang didengar dan dilihat adalah perbuatan-perbuatan jahat. Mohon maaf, contohnya di kampung maksiat, minuman keras, judi, kehidupan bebas, berkelahi, kekerasan, mencuri. Mau tidak mau anak itu akan terbentuk seperti itu juga. Karena baik buruknya menurut anak sesuai dengan baik buruknya apa yang dipertontonkan oleh lingkungan di depannya. Dan itu kan nyata. Berbanding 180 derajat dengan seorang anak yang terlahir, tumbuh kembang di lingkungan orang-orang baik. Yang dia lihat, yang dia dengar adalah ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Yang dia lihat, yang dia dengar adalah orang saleh, orang saleh, orang saleh, orang saleh. Maka begitu mudahnya anak kecil masih berusia 4, 5 tahun melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan mudahnya anak kecil menjawab pertanyaan-pertanyaan secara runtut dan runut sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumur-umur saya hidup di dunia ini, saya baru bertemu dengan satu anak salafi, umurnya masih 6 tahun. Saya kasih pertanyaan tentang sirah nabawiyah, dia tetap bisa menjawab tak tak tak tak. Di Pondok Cilengsi, tempat Ustaz Abdurrahman Mubarak. Saya kasih hadiah dia 2 kali. Masih 6 tahun. Dia menjawab itu gak pakai mikir dia. Kalau kita kan masih ingat-ingat gini, aduh, kan itu bayat Aqabah, berapa orang yang ikut, misalkan. Nama sahabat ini siapa, kejadiannya bagaimana, tahun berapa. Gak pakai mikir dia sambil main, jawab. Itu pada 5 majelis itu. Nah itu contoh nyata ya. Semoga Allah memberikan penjagaan untuknya dan untuk kita semua. Iya kan? Itu kan aset itu. Anak-anak kita cobalah. Kita cari dan kita gali bakat mereka. Jangan biarkan anak-anak kita itu berjalan sendiri. Tanpa arah, tanpa pegangan, tidak ada yang menuntun. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh berkembang dengan kita selalu berprasangka baik. Mereka berjalan sudah benar, kita cuek, kita kurang peduli. Ah, kan sudah ada di pondok. Sudah ada pelajaran bersama dengan ustadznya. Jangan. Dampingi terus itu. Eman-eman. Sayang kalau aset-aset berharga itu kemudian menguap, terbuang percuma. Anak-anak kita, anak-anak salafiyin itu mereka luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk mereka karunia yang sulit untuk kita temukan di luar komunitas salafiyin. Tapi sayangnya masih banyak dari kita yang menganggapnya itu biasa-biasa saja. Bahkan kita tidak menganggapnya sebagai satu hal yang istimewa. Padahal coba dari kecil sudah menghafal zikir-zikir pagi, petang. Dari kecil sudah terbiasa menyebut hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil begitu mudah dan lincah dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu istimewa. Dipupuklah, dirawatlah. Ya. Walhamdulillah kita bersyukur dengan semua kekurangan yang ada. Kita akui dan tidak bisa kita ingkari. Yang namanya kekurangan itu ada di sana, ada di sini. Kekurangan itu enggak usah dicari-cari, dia muncul sendiri. Tapi dengan segala kekurangan yang ada, kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus di majelis ini, saya ingatkan, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kesempatan untuk hidup berkomunitas dalam satu lingkungan salafiyin. Itu harus disyukuri. Benteng. Dan ini adalah tameng untuk keimanan dan ketakwaan kita bersama. Biiznillahi ta'ala, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disyukuri. Nah. Coba kata-kata dari alim tadi yang meminta dan mengarahkan kepada si pembunuh. Kamu berangkat aja, pindah ke desa di sana. Fa inna biha unasan salihin. Di sana itu orangnya baik-baik. Orang-orang saleh. Maka alhamdulillah, mari kita jaga nikmat ini. Mari kita rawat semampu-mampunya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya teman dekat itu sebuah kebutuhan. Bahkan masuk dalam kategori primer. Primer itu berarti kan utama, prioritas nomor satu. Itu gak bisa ditawar. Orang hidup tanpa teman dekat, sengsara dia. Pasti menderita. Tidak ada teman bicara, tidak ada teman berbagi rasa. Tidak ada orang yang dia percaya. Tidak ada orang yang bisa dia mintakan saran dan masukannya. Kan sengsara orang seperti ini. Semua-semua dia pikirkan sendiri, semua-semua dia hadapi sendiri. Mau bertahan berapa lama? Pada akhirnya kan jeblok juga itu. Pecah dan meledak. Iya kalau dia bisa mengendalikan diri, kalau tidak, banyak orang depresi. Banyak orang mengalami gangguan jiwa. bahkan sampai dinyatakan gila. Wal-iyazubillah, nas'alullah hasanah wal-afiyah. Kan banyak sebabnya, tetapi salah satunya terkait dengan tema kita, karena dia tidak punya teman dekat. Padahal isi hati itu kan inginnya dicurahkan. Apa yang menjadi dalam beban, apa yang menjadi beban pikirannya, inginnya diungkapkan. Tapi kepada siapa? Kepada kertas itu terbatas. Kepada dinding ataupun meja dicoret-coret kayak santri-santri kita, ya kan? Gambar, simbol, itu kan bukan cuma sekedar coretan, tapi itu ekspresi dari apa yang dia rasakan. Dia pikir sendiri, dia pikir sendiri, dia pikir sendiri, dia pikir sendiri. Akhirnya sudah tidak kuasa dia menahan beban berat itu. Jadi teman dekat sekali lagi itu sebuah kebutuhan. Nah, kita harus selektif memilih teman dekat. Di lingkungan kerja juga sama. Kita dalam menjalankan usaha, coba. Hal yang paling sulit. Hal yang paling sulit adalah memiliki orang yang bisa dipercaya. Saya yakin kita sepakatlah. Apalagi di sini kan rata-rata para pelaku usaha. Itu hal yang paling sulit dan kita anggap sebagai aset yang paling mahal. Orang yang bisa dipercaya. Kalau modal duit bisa dicari. Lokasi, lahan, tanah, gampang lah. Desain, tata letak, arsitekturnya, gak usah belajar, cuma kira-kira aja bisa. Dan gak ada risikonya. Kalaupun ada kecil. Marketing, pemasaran, tinggal copy paste aja kok. Daripada kita susah-susah mikir menciptakan sendiri, tinggal belajar dan mengambil pengalaman dari yang sudah-sudah. Tapi tetap, unsur yang paling sulit adalah memiliki orang kepercayaan. Yang membuat kita tidak berpikir ulang. Yang membuat kita aman dan nyaman. Tenang. Sulitnya luar biasa itu. Menemukan orang yang bisa dipercaya. Karena kalau asal-asalan memilih, kita sendiri yang rugi. Kalau kita sembarangan menunjuk, usaha yang sudah dibangun baik-baik akhirnya runtuh. Hanya karena salah menunjuk orang. Orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, itu urusan dunia. Masalah bisnis dan usaha. Apalagi kalau kaitannya dengan agama. Nabi Muhammad SAW menjelaskan mathalul jalisi salih wa jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Hadith Abi Musa al-Ash'ari muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW sudah sejak dahulu kala, sejak jauh-jauh hari, mengingatkan kita tentang posisi teman dekat. Jangan sampai salah pilih maksudnya. Bukannya kita jual mahal. Bukannya kita sombong. Bukan. Tapi yang menjadi pertimbangan kita adalah kalau salah pilih, keliru menunjuk, ruginya akan berkepanjangan. Nabi Muhammad SAW menyatakan mathalul jalisi salih wa jalisi su kahamilin miski wa nafihil kir. Perumpamaan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sering memberikan perumpamaan-perumpamaan dengan sesuatu yang nyata di hadapan kita, kita rasakan bersama. Permisalan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Teman yang baik itu persis dengan penjual minyak wangi. Teman yang buruk persis dengan pandai besi. Yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW sekali lagi adalah ini, efeknya dekat-dekat dengan penjual minyak wangi dan dekat-dekat dengan seorang pandai besi. Bukan berarti, wah berarti gak boleh ya punya profesi pandai besi, boleh. Di zaman Nabi juga pandai besi ada. Nah, jadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bukan jenis profesinya, tapi perumpamaan dan contohnya. Fahamilul miski imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Ada dalam lafaz yang lain itu an yuhdhiyaka. Jadi kalau seorang penjual minyak wangi kita berteman dengannya, kemungkinan-kemungkinannya adalah kemungkinan-kemungkinan yang baik. Mulai dari kita beli minyak wangi dari dia. Imma an tabta'a minhu, beli. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, minimalnya yang kita apa yang kita cium itu adalah aroma wangi, itu minimal. Nah, ada kemungkinan berikutnya dalam lafaz yang lain, wa imma an yuhdhiyaka, bisa jadi dia memberikan hadiah cuma-cuma. Dan perhatikan para penjual minyak wangi itu kalau di Timur Tengah ya, ya. Kalau di Indonesia masih jarang saya saksikan. Kalau di Timur Tengah, di Yaman, pondok kita dulu, di Arab Saudi, orang jualan minyak wangi itu pasti selalu ada sampel yang dibagi-bagikan. Bukan hanya kepada orang yang datang kemudian tanya, atau orang yang lewat kemudian tertarik, kepada setiap orang datang, pakai-pakai, pilih yang mana, pilih yang mana. Ya. Jadi semua kemungkinannya itu baik. Apa? Wangi. Wangi. Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Berbeda dengan seorang pandai besi, kalau kita duduk-duduk dekatnya, dia bekerja memegang alat mencapit, mencapit besi, dia bakar di atas api, dia pukul berkali-kali, dia masukkan ke dalam air, ces, bakar lagi. Kalau duduk di dekatnya, imma an yuhriqa thiyabak, ada kemungkinan baju kita akan ikut terbakar, terkena percik apinya, bolong, lubang, gosong. Efek paling minimnya, dan itu negatif, artinya negatif, kita yang terdampak buruk. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Duduk-duduk di dekat seorang pandai besi yang kita cium itu baunya tidak sedap. Ya kan? Bau. Nah. Bagi yang pernah menyaksikan secara langsung paham ini. Apalagi yang pernah ndandake barang ke pandai besi, mestinya paham betul dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu. Mungkin kalau di perkotaan sudah jarang, tapi kalau di desa-desa, para pandai besi, pandai besi itu masih banyak, terutama di lingkungan para petani, ya kan? Yang memperbaiki pacul, arit, ya kan? Kemudian linggis, itu di pinggir-pinggir jalan, kalau di kampung-kampung itu masih banyak seperti itu. Kita bisa menyaksikan kalau lewat, atau sempat kita ada satu keperluan terus kita perhatikan dari jauh begini, mungkin kita berusaha untuk mendekat. Cobalah, ya benar bau. Bayangin besi dibakar masukin air, bau. Ya. Gak sedap lah. Asap. Ya. Asap itu tertangkap oleh baju dan pakaian kita. Pulang kita ke rumah masih ada itu baunya. Lah berteman dekat itu juga demikian. Jika teman dekat yang kita pilih orang baik, kemungkinan-kemungkinannya adalah baik. Kita akan diajak berbuat baik. Kita akan mendapatkan kata-kata yang baik. Kita akan disikapi dengan sikap yang baik. Orang memandang kita segolongan dengan yang baik. Tapi sebaliknya, wal-iyadzubillah, kalau salah memilih teman, teman buruk yang diambil, yang diajak yang buruk-buruk. Kata-katanya ya buruk, wong dia orang buruk. Sikapnya ke kita juga sikap yang tidak baik, sikap yang jelek, wong dia orang jelek. Kalau dia berbuat kejahatan, berbuat keburukan, nama kita pun akan diseret-seret, dicokot. Ikut dibawa-bawa. Walaupun kita tidak ikut melakukan, tapi akhirnya terbawa nama kita. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hadis Abi Musa al-Ash'ari muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Sekali lagi, tidak hanya kita aplikasikan dalam berteman, bersahabat, tapi dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk dunia usaha. Punya seorang karyawan tidak baik. Yang kena bukan cuma dia kalau melakukan kejahatan. Nama perusahaan juga kena. Pimpinan perusahaan di bawah-bawah. Kalau dia curang misalkan, ketahuan, tertangkap. Padahal baju yang dia pakai menunjukkan perusahaan tempat dia bekerja. Sudah, nama baik perusahaannya jatuh. Satu oknum, yang lainnya kena. Maka para pemilik usaha harus selektif dalam memilih karyawan. Nah, kalau memang tidak sesuai kriteria, tidak usah sungkan-sungkan. Putuskan kontrak kerja. Boleh jadi diingatkan terlebih dahulu, silahkan kalau misalkan diberi kesempatan, kalau masih mau bekerja di sini syaratnya ini. Kamu sholat, kamu jangan ngerokok, kamu ini, silahkan. Itu hak pemilik usaha, wong usaha itu punya dia. Demikian juga kalau punya karyawan yang baik, ya dirawatlah. Gajinya jangan dipepet-pepet. Wong kita kaya, kita punya banyak harta karena sebab mereka juga. Kesejahteraannya diperhatikan. Ingat, susah loh cari orang yang bisa dipercaya itu. Bayangin kalau orang-orang baik ini sebagai karyawan dan pegawai kita, kemudian mereka satu persatu mengundurkan diri, betapa susahnya kita mencari penggantinya. Maka dirawat. Kesejahteraannya diperhatikan. Diberi banyak apa kemudahan-kemudahan. Karena sekali lagi mencari karyawan yang baik itu susah. Begitu rumit di zaman ini. Hidup bertetangga sama juga. Cari tanah, cari rumah. Itu bukan sekadar harganya cocok. Murah ini. Belum cukup. Lihat tetangga kanan, tetangga kiri. Lihat tetangga depan dan tetangga belakang. Alhamdulillah kalau kita salafiin jelas di komunitas Min Haju Sunnah di Batian jelas itu. Tapi yang saya maksud ini kalau kita ada di luar sana. Di luar komunitas salafiin. Bukan semata-mata wah kontrakannya murah ini. Paling murah sak kecamatan misalkan. Oh, belum cukup. Paling murah tapi di depan rumah sering dipakai main judi. Yang gak sebanding lah. Cari kontrakan yang paling murah. Tapi ternyata di sebelahnya itu ada bengkel anak-anak muda. Jangankan siang, malam pun dangdut yang di setel mereka. Dan itu kan jadi pertimbangan juga. Jadi bukan semata-mata wah golek ke kontrakan yang paling murah yo. Jangan. Tetap unsur tetangga itu diperhatikan. Apa jadinya kalau karena faktor murah saja kemudian kita memilih sebuah kontrakan, satu rumah tinggal, dalam proses kehidupan kita nanti akan terganggu, tidak nyaman. Kalau sudah punya anak, nanti anak itu akan terbawa dan terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar, kebiasaan yang buruk. Jangan. Apalagi kalau pilih pasangan hidup. Iya kan? Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Fadzar bidzatiddin taribat yadak. Ya kan? Jadi yang namanya daya tarik seorang wanita itu kan banyak. Tapi ada empat hal yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pertimbangan di dalam memilih seorang calon istrinya. Belum resmi. Baru calon istrinya ada empat kriteria. Mulai dari kecantikannya, dari status keluarganya, latar belakang mereka, kemudian nasabnya, ya, agamanya. Nabi Muhammad SAW berpesan, fadfar bidzatiddin. Maka menangkanlah, artinya pilihlah calon istri itu yang agamanya baik. Taribat yadak, kalau tidak, kamu akan rugi. Kamu akan rugi. Nah. Karena pada praktek berumah tangga, seorang suami akhirnya akan mengabaikan faktor fisik. Pasti akan mengabaikan faktor rupa, cantiknya dan semisalnya. Pasti akan mengabaikan faktor nasab dan keluarga, nasab dan hasabnya. Karena secara realita itu ternyata gak diperlukan. Yang paling berpengaruh adalah agamanya. Artinya tidak diperlukan itu apa? Sudah terhapus itu semua. Tidak berarti apa-apa. Kalau ternyata agamanya buruk. Akhlaknya jelek. Masih lebih baik. Dan akan lebih mending kalau si suami bisa mengendalikan diri, tidak kemudian terbawa, tidak lantas terpengaruh. Yang ditakutkan suami yang awalnya baik terbawa sama istrinya yang buruk. Sejarah kan sudah mencatat itu. Bagaimana seorang ahli hadis terbawa oleh istrinya yang berpemikiran khawarij. Karena yang dijadikan faktor pilihan adalah kecantikan. Bahkan dia dengan ujub menyatakan saya akan merubahnya. Tapi pada kenyataannya dia yang terbawa. Padahal ahli hadis. Jadi tidak boleh coba-coba. Jangan asal-asalan memilih teman dekat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi dalam pertemanan. Secara khusus lagi pertemanan untuk anak-anak kita. Di zaman sekarang yang namanya pertemanan itu sudah lintas batas, lintas waktu. Karena bukan hanya secara langsung bertemu dalam dunia nyata, tapi pertemanan itu sudah saya bilang lintas waktu, lintas batas itu, karena ada jejaring media sosial. Dia bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya ribuan kilometer dari dia, yang sudah berbeda jam. Bisa dia berkomunikasi. Sebagian orang tua itu merasa terheran-heran. Sebagian orang tua. Itu merasa terheran-heran. Kok bisa anaknya itu punya teman orang Amerika misalkan. Ini kisah nyata ini. Kok iso kamu bisa bahasa Inggris? Gampang, Google Translate aja bisa kok. Dia berteman dengan orang Eropa. Dia berteman dengan orang Amerika. Terheran-heran kenapa? Dia sebagai orang tua aja bahasa Inggris gak bisa. Kok iso-iso nih lo anaknya. Punya teman, aku punya teman di Amerika, Bi. Loh, bisa. Berarti kan sudah lepas dari pengawasan kita itu. Berteman dengan yang lebih tua. Yang kita takutkan, pertemanan mereka itu tidak terkontrol. Karena mereka tidak bisa memilih, akhirnya salah pilih. Ya. Banyak yang jadi korban penipuan. Ya kan? Dengan kata-kata yang penuh rayuan, kata-kata yang sifatnya promotif, artinya promosi. Anak kita terbawa, waliyahzubillah. Akhirnya ketipu. Orang tuanya yang nanggung. Disedot uangnya, suruh transfer ini, suruh kirim ini. Gak sadar dia. Tertipu. Ya. Jadi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan, satu, adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus dinomor satukan itu. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, harus dinomor satukan. Jangan nomor dua lah. Apalagi kalau gak dapat nomor. Terabaikan dan terlewatkan. Jangan. Nomor satu itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita dan kita juga dipilihkan teman-teman dekat yang baik. Teman-teman dekat yang saleh. Saya berani mengatakan, jarang orang tua berdoa secara khusus untuk hal ini. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, pilihkanlah teman-teman yang baik untuk anakku. Ya Allah, selama dia di pesantren, selama dia di ma'had, dekatkan dia dengan santri-santri yang baik, dengan santriwati-santriwati yang salihah kalau anaknya perempuan. Ya Allah, lindungi anakku dari teman-teman yang buruk. Jauhkan anakku dari pengaruh teman-teman yang buruk. Ya, karena pada kenyataannya, sifat anak-anak yang belajar di pesantren beda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk. Di pesantrenlah mereka belajar untuk sama-sama menjadi baik. Tapi ada sifat buruk bawaan. Lah kita sebagai orang tua berdoa. Tadi saya bilang jarang orang tua berdoa secara spesifik seperti ini. Jangankan secara spesifik, secara umum dan global aja dalam sepekan belum tentu sekali dua kali. Belum tentu dalam satu pekan itu sekali dua kali dia berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku menjadi anak yang saleh, jadikanlah anakku menjadi wanita yang salihah. Dia sebut namanya, ya Allah, jadikanlah anakku Abdul Aziz jadi anak yang saleh. Ya Allah, jadikanlah anakku, putriku Rumaisa menjadi wanita yang salihah. Jarang. Apalagi yang spesifik. Spesifik itu ya secara apa namanya, detail. Salah satu yang perlu didetailkan itu apa? Memilih teman-teman yang baik. Memilih teman-teman yang saleh dan salehah. Ya kan? Kalau anak kita perempuan, kalau anak yang laki-laki kita yang saleh. Nah, nomor satu ini kan prioritas. Nomor satu ini harusnya jangan dilupakan. Justru itu yang terpenting. Justru itu yang apa, pengaruhnya paling besar pada anak-anak kita. Barangkali, ikhwati fillah rahimakumullah, barangkali karena kita yang lalai, kita yang seringnya lupa, kita yang mungkin bahkan tidak peduli dan kurang memperhatikan, sehingga tidak berdoa kepada Allah, mungkin bisa jadi anak-anak kita akhirnya pergaulannya menyedihkan. Yang bisa kita lakukan cuma mengeluh. Yang bisa dilakukan cuma pusing. Yang bisa dilakukan cuma sambat aja lah. Anak aku ki piye yo. Lah piye. Anak saya, aduh. temannya sama orang-orang kampung. Padahal mereka, ya Allah, gitu. Yang lain bilang, aduh anak saya itu setelah kenal Facebook, komunitas yang dia ikuti macam-macam komunitasnya. Daripada sambat seperti itu, daripada cuma mengeluh, apa tidak lebih baik diganti saja dengan doa? Bahkan bukan diganti sebenarnya, tapi itu yang harus dilakukan. Doalah, berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berdoa itu jangan dilakukan setelah anaknya salah pilih teman. Harusnya sejak kecil. Sejak mereka masih lugu dan lucu. Ketika mereka masih bisa dibentuk, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jagalah anakku, ya Allah. Yang tentunya nomor dua diikuti dengan, bukan cuma doa, tentunya yang nomor dua adalah diikuti dengan apa? Diikuti dengan pengawasan dan pengamatan. Diikuti itu perkembangannya. Makanya banyak yang mengibaratkan anak itu kan seperti benih yang ditebar. Jangan salah pilih lahan. Setelah ditebar, benih itu jangan dibiarkan. Ditunggu perkembangannya seperti apa. Dipupuk. Jangan sampai kekurangan air. Kalau ada hama, virus, segera dikasih obat untuk mematikan virus atau bakteri itu. Bila perlu ditutup, ditutup. Bila perlu dikasih mulsa, kasih mulsa. Bila perlu dikasih atap, dikasih atap. Kalau sudah mulai berbuah, siap panen, ditungguin 24 jam, jangan sampai dicuri orang. Nah itu anak-anak kita seperti itu. Orang tua mestinya itu bisa merasakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri anaknya. Itu kalau dia perhatian. Kalau enggak perhatian ya padha wae. Anaknya sedang sedih, anaknya sedang gembira, anaknya sedang ingin diperhatikan, anaknya sedang punya masalah, orang tuanya enggak tahu. Kan itu ujug-ujug nanti usia remaja 16-17 tahun, anakku ngene to jebule. Nah, iya jenengan kalau memperhatikan dari kecil sih. Harus ada forum khusus antara bapak dan ibu dari si anak itu. Jangan sepekan sekali forumnya. Kalau bisa tiap hari, sesering mungkin. Pilih waktu yang tepat, diskusilah antara bapak dan ibu. Anak EPA gitu. Sebelum tidur, di malam hari, di akhir malam, sebelum subuh, ada obrolan meskipun ringan, tapi itu sebagai ikhtiar kalau kita memang mengikuti perkembangan anak. Ya. Anakmu wedok piye kae? Gitu. Ada masalah enggak? Iya, kemarin kok dia sempat ngomong seperti ini ya. Kan itu. Loh, kapan ngomongnya? Dibahas. Nah, sing anu anak lanang? Wah, anak lanang sudah satu minggu ini kayak ceria terus aja dia. Bilang, kenapa dia ceria? Kan itu. Mungkin ada permainan baru dia dapatkan, mungkin dia punya teman, mungkin ya. Nah, itu kan didiskusikan, dibahas, diikuti perkembangannya. Ya. Bukan cuma ngitung barang dagangane entek piro, Mas. Barang dagangane kurang siji. Wah, iku kurang siji ning ndi? Anake lho. Lebih mahal dari barang dagangan itu. Ya kan? Kinotane ilang siji. Ya, kalau barang hilang, ya kan? Kehilangan. Punya ayam, punya kambing, ini mohon maaf lho rodok kasar sithik ra apa-apa iki. Ya kan? Punya ayam, punya kambing, sampai malam enggak pulang dicari-cari. Ya kan? Anaknya sampai tengah malam enggak pulang, alah paling muni koncone. Ampun nek duwe wedhus ya ngono, ya. Wah, Wedhus sih ora bali-bali, halah paling ning ngene tanggane gitu aja. Itu kan sebenarnya perumpamaan yang sangat sangat simpel kan. Artinya itulah kita, ya kan? Itulah kita yang perlu memang harus dikoreksi. Jangan sampai nanti telat kemudian baru mengeluh, "Waduh anak saya salah pergaulan, Ustaz. Waduh bingung, tak nasihati juga susah." Lah ya wis, sudah terbentuk seperti itu, pengennya sekali dikasih nasihat jadi yo gak mungkin lah. Itu sebuah karomah itu kalau sekali ngasih tahu kemudian langsung terima itu. Ucapannya mandi tenan kalau kayak gitu. Lah udah terbentuk. Harusnya kan kita yang bentuk. Nah itu pengamatan, diamatilah anak-anak kita itu perkembangannya, perkembangan fisiknya, perkembangan mentalnya, perkembangan cara berpikirnya. Didiskusikan di tingkat orang tua, ya kalau di lembaga pendidikan ya didiskusikan di pengampu-pengampu pendidikan itu. Ini si fulan begini. Jadi rapot itu bukan cuma yang tertulis di atas kertas 8, 7, 6, 9, 10, Mumtaz, Jayid, Jayid, Jidan. Ya kan? Itu masih belum cukup. Tapi diskusikanlah. Ya kan? Perkembangannya si fulan tuh bagaimana sekarang? Oh iya dia begini-begini. Oh iya, iya saya pernah dengar kayak gini. Yang ustaz yang satu bilang, oh iya saya pernah panggil dia. Yang satunya bilang, oh saya pernah bicara sama dia. Gitu. Oh iya sudah, bagus. Itu ada diskusi-diskusi seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir, apa namanya, terkait dengan pertemanan ini, kita tadi sudah sampaikan berkali-kali bahwa teman dekat itu sebagai sebuah kebutuhan pokok. Yang namanya teman dekat itu sebuah kebutuhan pokok. Artinya mau tidak mau orang itu ingin berteman. Dan mau tidak mau dia ingin punya teman dekat. Maka sebagai orang tua, jadilah teman dekat untuk anaknya. Saya ulangi kembali. Sebagai orang tua, jadilah teman dekat untuk anaknya. Yang namanya orang tua itu kan, dia mau tidak mau memposisikan dirinya multi peran. Multi peran itu artinya bisa berperan sebagai apapun yang dibutuhkan oleh anaknya. Di saat pandemi, belajarnya daring dan online, ya orang tua punya peran sebagai ustadz, ibunya sebagai ustazah, bapaknya sebagai ustadz. Bukan sebagai orang tua loh ya, betul-betul sebagai ustadz. Beda kan cara berbicara orang tua dengan ustadz. Tapi ada saat-saat di mana anak kita itu perlu teman, teman bicara. Ada saat-saatnya seperti itu. Nah kita sebagai bapak, sebagai ibu, harus siap menjadi teman dekat untuk anak. Biarkan dia cerita, brol semuanya. Biarkan dia cerita. Di situ kita memposisikan diri sebagai teman. Yuk piye mas. Terus piye nduk. Terus bagaimana mbak. Jadi aku tuh gini. Biar dia cerita. Ada saatnya kita sebagai orang tua berwibawa di depan mereka, terhormat di hadapan mereka. Mereka berbicara sebagai anak kepada orang tua. Tapi sekali lagi, ada saat-saatnya anak kita itu perlu teman. Kita juga harus memposisikan diri sebagai temannya. Sehingga tidak ada lagi kasus dan tidak ada lagi keluhan, anak saya pendiam, anak saya tertutup. Kenapa? Karena kebutuhan teman dekat tadi kan kita katakan kebutuhan yang pokok itu. Kalau dia tidak menemukan sosok teman pada orang tua, dia cari teman lain di luar sana. Ya wajar kalau kemudian dia salah pilih teman. Wajar kalau kemudian dia keliru memilih tempat curhat. Karena di rumah dia gak dapat sosok seperti itu. Di pondok, di ma'had, di pesantren, dia gak menemukan seorang pengurus, seorang ustadz yang bisa menjadi sosok yang dia cari. Teman, teman bicara, teman curhat. Yang ada kalau ditanya, misalkan, hafalannya udah di-store kan belum? PR-nya udah selesai belum? Itu hukumannya udah dikerjakan belum? Jadi anak mau cerita, gimana? Dia mau curhat juga bingung. Mau curhat, pertanyaannya, pelajarannya besok apa aja mas? Gak jadilah dia. Cari sembarang teman. Akhirnya dia buka, buat akun palsu, bukan atas namanya. Namanya Muhammad Idris diganti Fernando. Oh, ya kan? Ada yang punya akun itu Fernando. Ya kan? Jadi Fernando. Ada dulu apa namanya kita punya santri begitu dululah. Apa namanya ya sekitar 10 tahun yang lalu lah ini itu. Akun Facebook-nya Fernando gitu. Fernando, Fernando. Ya kan? Akhirnya kan dulu di Facebook dia tulis di dinding wall-nya itu. Aku sedang begini, gini, gini, gini. Dikomentarin. Sama teman-teman Facebook-nya itu. Padahal gak pernah ketemu juga. Cuma nambah teman, ada yang minta teman ngikuti dan segala macam ya kan. Loh itu senengnya luar biasa ditanggepin kayak gitu itu. Kan itu. Ketika dia nulis di dinding wall-nya, di Facebook-nya itu, wah aku sedang apa pusing ini wah yang satu bilang sabar bro oh ya kan yang satu bilang bukan cuma kamu aku juga kita sama kok gitu terus yang lain bilang masalahmu apa sih gitu cerita dong sama kita selalu bersama denganmu wah kan gitu we always stay with you wah sudah opo we kami selalu bersamamu. Ini dia senang dia. Makanya akhirnya main Facebook terus. Kenapa? Karena yang dia curahkan itu selalu dapat tanggapan, respon, komen. Senang dia diperhatikan. Sesuatu yang tidak dia dapatkan di dunia nyata. Ya kan? Nanti akhirnya, apa namanya, diangkat. Oh, gue senangnya Facebookan, senangnya kayak gini lah. Ya dia mencari sesuatu yang tidak ditemukan di dunia nyata. Akhirnya larinya ke sana. Nah. Itu paling tidak tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, berdoa. Itu pertama ya. Pertama itu pokoknya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah supaya anak-anak kita, murid-murid kita dan kita juga ya, karena kita juga apa namanya? Masuk dalam pembahasan ini, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dipilihkan teman-teman yang baik. Ya, dipilihkan teman-teman yang baik. Dekat dengan orang-orang saleh, dijauhkan dan dihindarkan dari teman-teman yang jelek. Kemudian yang kedua, adanya pengawasan dan pengamatan. Diawasi, diamati, diikutilah perkembangannya. Kok rodok bedo ki anakku hari ini. Itu langsung tanggap kita. Jangan, alah paling yus ngene tok. Jangan, dibahas itu, dibiasakan. Kemudian yang ketiga, ya kita bisa menjadi teman buat mereka. Kadang-kadang kita perlu menanggalkan status kita sebagai ustadz. Kadang-kadang perlu kita lepas ya, kedudukan kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pengurus. Wes aku saiki koncomu. Kamu bicara aja. Kemarin berapa waktu yang lalu Ustadz Mukhtar. Tadi masih Ustadz Mukhtar, gak apa-apa. Tapi sekarang kamu punya masalah toh, cerita wae. Ini bukan Ustadz Mukhtar, ini Mukhtar, temanmu. Diyakinkan seperti itu. Terus cerita wae, ono apa mas? Kita lepaslah, kita tanggalkan status itu. Supaya mereka mau bercerita. Aku kayak gini, Ustadz. Ya kita nanggapinya jangan sampai menanggalkan ustadz, tapi ngomongnya masih seperti ustadz, ya kan? Sama berdoa, ya kan? Wah antum itu ya nggak seperti itu. Ya anu mas, jadi ya bicaranya seperti seorang teman. Seorang bapak juga seperti itu. Sekali-kali dalam satu waktu tertentu dia apa pensiun dini dari bapak. Apa bahasanya kira-kira yang cocok? Intinya dia bicara sama anaknya, jangan sampai anaknya masih menganggap dia saat itu sebagai seorang ayah yang bicaranya harus diatur. Iya bi, anu bi. Mungkin dia tidak leluasa berbicara. Ada hal-hal yang kemudian tertahan, tidak tersampaikan. Atau ada hal-hal yang kemudian dia malu untuk mengungkapkan, masa aku cerita sama Abi? Enggak. Saiki, aku koncomu le. Saya temanmu, saya sahabatmu. Kamu mau cerita-cerita aja. Ya betul-betul lah, memposisikan diri sebagai teman. Ya kan? Aku karo ibumu ngono, nah, jangan. Itu udah memposisikan diri sebagai seorang bapak lagi, sebagai seorang teman. Insyaallah, biiznillah, itu ikhtiar lah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan. Kita ikhtiar ketika kita bisa apa namanya? Menyediakan ya, sosok teman dekat buat anak-anak kita. Insyaallah mereka tidak akan mencari teman dekat di luar sana. Taib. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita dan anak-anak kita, keluarga kita semua dan umat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.